Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Al-Hukm bi ghayri ma anzalallah karya Bundar Al-Utaibi hafizallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan poin yang ke-8 tentang, dan ini adalah pembahasan tentang model meninggalkan hukum Allah yang diperselisihkan, apakah itu membatalkan iman ataukah tidak, adalah taqnin, yaitu menjadikan hukum manusia sebagai undang-undang yang berlaku untuk semua orang yang ada di bawah kekuasaan seorang penguasa. Maka disampaikan di poin yang ada sejumlah catatan. Ada 4 catatan. Catatan yang ketiga, istadalla ba'dul fudala, sebagian ulama berdalil adanya vonis kafir dalam kondisi ini dikarenakan al-muqannin, orang yang mengundang-undangkan aturan manusia, asbaha tahrutan, dia berubah menjadi tahrut, yatahakamu ilaihi min dunillah, yang manusia itu tahakum, minta untuk diberi putusan hukum padanya, min dunillah, dengan meninggalkan Allah. Wahadal istidlal, dan pendalil ini tidaklah benar, dan penjelasan tentang kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, ucapan ini dibangun di atas muqaddimah yang tidak benar, dibangun di atas atau turunan dari premis yang tidak benar, yaitu premis berupa ucapan bahasanya tarhut la yakunu illa kafiran, semua tarhut itu kafir. Wa burhanu khata'i hadil muqaddimah, dan bukti salahnya premis ini min salati jihad, ada dari 3 sisi. Yang pertama, at-tarhutu tarhut yutlak, digunakan istilah tarhut digunakan dalam pengertian kullu ra'sin fi dhalalati. Yang benar definisi tarhut adalah setiap gembong dalam kesesatan. Hal ini dikarenakan tarhut diambil kata-kata turyan yang artinya adalah mujawazatul had, adalah kelewat batas. Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengatakan di tafsirnya, ay utruku kulla ma'budin dunallahi, tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah, seperti setan, kahin dukun, wasonam, dan patung berhala, wa kulli man da'a ila dhalali, dan semua orang yang mengajak kepada kesesatan. Maka ketika mendefinisikan atau menyebutkan siapa itu tarhut, Qurtubi penulis tafsir, Qurtubi al-Mufassir, ketika menjelaskan surat An-Nahl 36 mengatakan contohnya adalah setan, ya tentu ini kafir, kahin, tukang ramal, ini juga kafir, wasonam, patung berhala, ini benda mati yang tidak kita sebut kafir ataukah bukan. Tidak ada sebutan kafir untuk benda mati tentunya. Kemudian demikian juga boleh katakan semua orang yang mengajak pada kesesatan itu tarhut. Dan yang namanya kesesatan tidak mesti berupa kekafiran. Kemudian Al-Fayrus Abadi di bukunya Al-Qamusul Muhit, tarhut pengertiannya bla bla bla, wa kullu ra'sid dolalin, dan semua gembong kesesatan, wal asnam, patung berhala, dan wa ma'ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah, wa maradatu ahlil kitab, dan ahlil kitab Yahudi dan Nasrani yang maradah, yang tidak mau tunduk dengan aturan. Maka saya tegaskan, saya katakan, faturyan, maka tindakan melampaui batas, idzan jika demikian, boleh jadi itu mukafir, menyebabkan kafir. Waqad la yasilu ila hadil kufri, namun boleh jadi tidak sampai derajat kekafiran. Oleh karena itu, maka Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala disarah untuk salah satu usul, mengatakan, maka batasan Anda wahai hamba Allah adalah menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Maka jika Anda melewati batas ini, faqad qata'ta, maka Anda telah kelewat batas, dan Anda jadi tarut gara-gara sesuatu yang Anda telah lakukan. Faqad yakunu kafiran waqad yakunu duna dzalik. Yang ketika Anda itu jadi tarut, boleh jadi sampai derajat kafir, dan boleh jadi tidak sampai derajat kafir. Maka Syekh Ibn Baz mengatakan, misalnya tarhut itu boleh jadi kafir, dan ada juga tarhut yang tidak kafir. Kemudian alasan yang lain, di antara ulama ada yang melabeli seseorang dengan sebutan tarhut karena semata-mata kelewat batas. Budunin nadar, tanpa melihat bagaimanakah lil mausufihi, orang yang mendapatkan label tersebut, apakah kafir ataukah tidak kafir. Hal ini dikarenakan karena mereka mendefinisikan tarhut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, yang dinilai sebagai definisi yang terbaik untuk tarhut, kullu ma tajawaza bilal 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Semua hamba yang melewati batasannya sebagai seorang hamba. Semua hamba yang melewati batasannya sebagai seorang hamba, yang tunduk dan patuh kepada Allah, maka itu tarhut. Boleh jadi dia matbu', boleh jadi dia ma'bud, disembah-sembah oleh yang lain, atau diikuti, atau ditaati. Nah, perkataan Ibnul Qayyim ini dikomentari oleh Syaikh Mutsaimin rahimahullah ta'ala di Al-Qalb Mufid ala Kitab Tauhid. Maksud Ibnul Qayyim, mangkana radian, yang ini adalah mangkana radian untuk siapa saja yang ridha disembah, atau kita katakan dia adalah tarhut, dilihat dari biktibar dengan sudut pandang orang yang menyembahnya, orang yang mengikutinya dan mentaatinya. Karena orang ini, penyembah, pengikut dan orang yang taat ini telah melewati batasannya dengan memposisikan orang yang diikuti lebih dari kedudukan yang Allah berikan untuknya. Fatakunu ibadatul hadzal ma'bud, maka ibadah yang dikerjakan oleh manusia ini kepada makhluk dengan sesama makhluk, lihadzal ma'bud, pada sesembahan ini, dan dia mengikutinya, mengikuti orang yang dia ikuti, mentaati pada orang yang dia taati, ini adalah turyanan, tindakan melampaui batas, li mujawazati al-hadda bidzalik, karena telah kelewat batas. Sehingga berdasarkan kutipan ini, la yalzam, tidak mesti label tarhut itu menunjukkan orang yang diberi label itu kafir. Karena dimungkinkan bahasanya label tarhut tersebut biktibar dari sudut pandang orang yang menjadikannya sebagai sesembahan. Labi nazar lahu huwa, bukan dengan melihat orang yang diberi label tarhut. Maka di sini Syaikh Mutsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan bahasanya istilah tarhut itu ada dua macam. ada tauhid dari sudut pandang penyembah, dan ada sudut, dan ada tauhid dari sudut pandang yang disembah. Yang disembah itu disebut tauhid, manakala dia ridha disembah. Adapun yang mendapatkan label tauhid dari sudut pandang orang yang menyembah, maka ketika dia dijadikan sesembahan, meskipun dia tidak ridha, maka dia jadi tauhid dari sudut pandang pengikutnya, dari sudut pandang orang yang menyembahnya. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu tauhid dari sudut pandang orang-orang Nasrani yang menyembahnya. Orang-orang Nasrani yang menyembahnya, namun tanpa dari sudut pandang Nabi Isa, karena dia tidak ridha disembah-sembah oleh orang-orang yang menyembahnya. Maka dia tauhid cuma dari satu sisi, dari sisi orang yang menyembah. Dan ada tauhid dari sisi orang yang disembah, yang ini sekaligus mesti seiring dengan orang yang menyembahnya. Dia ridha disembah, orang-orang menyembahnya, dan dia ridha disembah. Maka ada tauhid karena dua sisi sekaligus, dan ada tauhid karena satu sisi semata. Nah, tauhid yang karena dua sisi, dia ridha ada orang menyembahnya dan dia ridha dan senang disembah, maka ini tauhid dan kafir. Sedangkan tauhid yang dia tauhid karena dari sisi orang yang menyembah, karena dia tidak ridha disembah-sembah, maka dia tauhid dan bukan kafir. Sehingga tidak semua tauhid atau yang mendapatkan label tauhid itu kafir. Kemudian alasan yang lain kenapa tidak semua tauhid itu kafir, anak mereka para ulama melabeli benda-benda mati yang jadikan sesembahan selain Allah dilabeli dengan label tauhid. Dan satu hal yang telah diketahui badahatan secara pasti, bahasanya benda mati itu tidak mendapatkan label Islam, yang merupakan kebalikan dari kekafiran. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Qutaibah, beliau mengatakan semua sesembahan baik bentuknya batu atau gambar atau setan, maka itulah tauhid. Itulah jibat dan itulah tauhid. Demikian juga Az-Zujat menceritakan pendapat semacam ini dari para ulama bahasa Arab. Kata Ibnu Qutaibah, maka batu itu tauhid, batu yang disembah itu tauhid. Apakah batu ini kafir? Kalau ada batu yang kafir, berarti ada batu yang muslim. Kalau ada batu yang kafir, berarti mana batu yang muslim? Maka dia disebut tauhid, namun tidak ada label Islam dan kafir pada dirinya, karena dia benda mati. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bahasanya tauhid adalah ismu jinsin, isim yang cakupannya luas, tercakup di dalamnya setan, alwasan, patung sesembahan, kuhan, dukun, tukang ramal, dan yang menarik, wadirham wadinar. Duit itu jadi tauhid. Nah, ada duit yang jadi tauhid, wa ghairu dhalik, dan semacam itu. Maka ada duit yang bisa jadi tauhid. Ketika duit ini menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duit ini ialah yang menjerumuskan orang dan mengajak orang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan demi mendapatkan duit. Maka duit jadi tauhid. Tentu tauhid di sini maknanya bukan bukan kafir. Nanti ada duit muslim, ya. Ada duit muslim. Kalau ada duit kafir, ya berarti harus ada duit muslim. Kan tidak ada duit muslim, tidak ada duit kafir. Berarti, namun ini ada duit yang statusnya tagut. Berarti tagut itu tidak mesti, ya, tidak mesti maknanya adalah kekafiran. Aku katakan, ya, falau kan aku tagutin kafiran, maka jika semua tagut itu kafir, maka tentu lama syarat tentu tidak boleh melabeli benda-benda mati dengan label tagut. Dan alasan yang ketiga, para ulama menggunakan label tagut untuk ahlu dzunub, untuk pelaku dosa yang dosanya itu tidak menyebabkan dirinya kafir. Ar-Rahib Al-Asfahani di Al-Mufradat li Gharibil Quran mengatakan at-taghutu ibaratun an, taghut adalah kullu muta'addin, setiap orang yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah. Walima taqaddam, dan karena definisi yang telah lewat, maka tukang sihir, al-kahin dukun, al-marid nal jin, jin yang kurang ajar, wasarib antarikil khair, dan semua orang yang membelokkan orang lain dari jalan kebaikan, semuanya disebut tagut. Semuanya disebut tagut. Maka termasuk tagut dalam penjelasan Ar-Rahib Al-Asfahani, as-sarib an tariqil khair, segala sesuatu yang membelokkan dari jalan kebaikan. Maka futsal itu bisa tagut, kan? Ketika dia memalingkan orang dari jalan kebaikan, ya. Ketika orang membelokkan orang dari jalan kebaikan sehingga lupa masjid, lupa jamaah, lupa azan, maka ini futsal tagut, ya. Ini futsal tagut. Ya. Maka tadi duit itu bisa jadi tagut ketika dia adalah asarif antarikil khair, ya. Yang membelokkan orang dari jalan kebaikan karena sibuk mencarinya. Maka ini tagut. Maka nonton bola tagut, membelokkan orang dari sholat subuh, maka dia jadi tagut. Maka demikian juga manusia yang ngajak-ngajak kawannya untuk meninggalkan jalan kebaikan. Maka manusia yang gembosi orang lain untuk melakukan kebaikan atau memprovokasi orang lain untuk meninggalkan jalan kebaikan dan meniti jalan kemaksiatan, maka dia tagut. Karena termasuk tagut adalah asarib antarikil khair, manusia ataukah yang lain yang membelokkan dari jalan kebaikan. Nah, apakah kemudian itu semua kafir, futsal kafir karena dia jadi tagut, membelokkan orang dari jalan kebaikan? Tidak, tidak disebut demikian, tidak disebut demikian. Nanti ada futsal kafir, futsal muslim, enggak. Maka dia disebut tagut namun tidak dilabeli muslim dan kekafiran. Ini menunjukkan bahasanya tidak semua tagut itu kafir. Ada tagut yang kafir dan ada tagut yang tidak kafir. Ini diambil dari Al-Mufradat di Ghaibil Hadis pada kosakata tagha. Kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau katakan tagut itu sangat banyak, yang kemudian jelas bagi kita, ya, sebagai tagut dari tagut-tagut yang demikian banyak ada lima. Yang pertama dari mereka adalah setan dan hakimul jaur dan qadi yang putusannya putusan yang tidak adil. Apakah semua qadi yang putusannya tidak adil kafir? Dah, maksiat saja ketika karena disuap, karena ini, kemudian dia tidak memberikan putusan sebagaimana semestinya. Makanya ada sebutan sebutan taghut untuk orang yang pelaku maksiat, hakimul jaur, hakim yang tidak adil. Demikian juga termasuk taghut aklu riswah, orang yang menerima suap. Orang yang menerima suap disebut taghut. Kafirkah penerima suap? Tidak kafir. Maka berarti tidak semua taghut itu kafir. Waman ubida faradiya. Nah ini kafir. Siapa yang disembah dan dia rela dan senang, ada orang yang menyembahnya, ini kekafiran. Lebih parah lagi, wal amil bi ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu juga taghut. Orang yang beramal tanpa ilmu juga disebut taghut. Yang tentu ini bukanlah orang yang kafir. Demikian juga Syaikhul Utsaimin di Syarah Salasatul Usul mengatakan, dan ulama su' yang mengajak pada kesesatan dan kekafiran, atau mengajak kepada bid'ah, atau mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah taghut. Maka termasuk taghut adalah ulama usul, ya, ulama bejat, yang definisinya adalah dia ulama namun mengajak pada kesesatan dan kekafiran. Maka ini tentu taghut dan kafir. Kalau mengajak pada kekafiran atau mengajak pada bid'ah, kafirkah dia? Tidak kafir. Mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini kekafiran. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini kekafiran. Tapi mengajak kepada bid'ah, ini bukan kekafiran. Namun ini disebut taghut. Ulama su' yang mengajak kepada bid'ah disebut taghut, padahal dia tidak kafir. Sehingga kesimpulannya, seandainya semua taghut itu kafir, tentu tidak boleh bagi para ulama memberikan pelabelan semacam ini. Atau konsekuensinya berarti semua mereka para ulama mengkafirkan para pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Kemudian alasan yang lain tentang tidak kafirnya, tidak bantahan untuk vonis kafir karena taknin, yalzam minhu, konsekuensi darinya adalah vonis kafir kepada orang yang ahlu sunnah sepakat kalau tidak kafir, yaitu orang yang melakukan taknin, melakukan regulasi, mengundang-undangkan dosa. Itlah farqa, karena tidak ada beda dalam taknin baina man qanana adz-dzanba, ya, antara yang mengundang-undangkan dosa. Ini dosa bacanya adz-dzanba, jangan adz-dzanaba. Kalau adz-dzanaba artinya buntut, ya, tulisannya sama. Man qanana adz-dzanba, yang mengundang-undangkan dosa dan yang mengundang-undangkan hukum yang menyelisih hukum Allah. Karena semuanya terjumus dalam taknin, mengundang-undangkan perkara yang haram. Ya, maka contoh kemudian pengundang-undangan maksiat, semisal satu kelompok yang menazarkan dirinya sendiri untuk jadi perampok, kemudian dia angkat untuk mereka angkat untuk kelompok tersebut satu pimpinan, yang kemudian pimpinan tersebut atau kelompok ini, kelompok rampok ini, rosamat menggariskan untuk diri mereka satu sistem dan aturan. Maka kepala perampok inilah yang mengajak mereka, wa yunadzim, dan memanage mereka untuk melakukan tindakan melampaui batas, melanggar hak orang lain, dan merampok, menakut-nakuti kaum muslimin. Lalu mereka pun taat, dan dialah kepala rampoklah yang memerintahkan mereka, dan mereka pun melaksanakan perintah, dan kepala rampok yang melarang, dan mereka pun berhenti. Fa'asbah ar-rajul, jadilah orang ini, kepala rampok ini, asbaha muqanninan lidzanbi, dia mengundang-undangkan dosa, yaitu dosa perampokan untuk pengikutnya. Meskipun demikian, annahu laysa bikafir, dia bukanlah orang yang kafir. Maka seandainya kaidah yang jadi dasar vonis kafir karena taknin, karena regulasi dan pengundang-undangan itu satu hal yang benar, niscaya wajib memberikan vonis kafir kepada orang ini. Padahal kepala rampok tadi dalam min ashabi dzunub, pelaku dosa, yang ahlu sunnah sepakat kalau mereka itu tidak kafir. Kemudian tambahan yang keempat, ma'anna hadil halah, meskipun rincian yang kedelapan ini min asyadil halati niza'an, adalah masalah yang termasuk yang paling keras perselisihannya di antara para penuntut ilmu. Namun tiga ulama besar zaman ini, Ibnu Baz, Al-Albani dan Ibnu Utsaimin, sepakat ala adami takfir, tidak adanya vonis kafir pihak karena masalah taknin, masalah meregulasikan aturan yang menyelisihi aturan Allah. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala di Majmu' Fatawa mengatakan, fa idza sanna qanunan, maka jika seorang itu membuat undang-undang. Tentu kalau boleh jadi seorang raja membuat undang-undang, kalau itu di satu kerajaan atau kemudian DPR atau parlemen membuat satu undang-undang, yata doman yang isi dari undang-undang tersebut, la hadda ala zani, tidak ada hukuman had, yaitu cambuk atau rajam untuk orang yang berbuat zina, au la hadda ala sariq, tidak ada hukuman had potong tangan bagi pencuri, fahada qanunun batilun, maka ini adalah undang-undang yang batil. Wa idza stahalla al wali kafara, namun al wali sang penguasa yang mengundang-undangkannya itu baru jadi kafir kalau istahallahu, kalau dia meyakini bolehnya, halalnya semacam itu, aturan semacam itu, dan bolehnya menggunakan aturan semacam ini. Namun jika dia tidak melakukan istihlal, berarti kita tangkap jika dia tidak melakukan istihlal, dia cuma semata-mata membuat undang-undang, non dia berkeyakinan bahasanya ini adalah maksiat, ini adalah satu hal yang jelek dan satu hal yang sebenarnya tidak boleh, namun dia langgar, maka berarti maka dari perkataan Syaikh Ibnu Baz, maka itu tidak kafir menurut beliau. Maka sanna qanunan, membuat undang-undang itu adalah kekafiran kalau dalam pandangan Syaikh Ibnu Baz dengan syarat istihlal, menganggap bolehnya aturan semacam itu. Tapi kalau meyakini itu dosa, dia yakin itu sebagai satu dosa, satu hal yang salah, satu hal yang nilainya maksiat, ini pelanggaran, ya, maka berarti tidak termasuk. Demikian juga bisa dilihat perkataan Al-Albani tentang tidak adanya vonis kafir untuk orang yang membuat undang-undang, yang tentu undang-undang tersebut menyelisihi aturan Islam, illa inistahallahu, kecuali jika dia menghalalkannya, ada di sejelah Al-Huda wa Nur. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-hukmu birai ma'angzalallah, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, akan tapi dia adalah kufrun amaliyun, kufur amali, baca kufur asrar. Li'anal hakim, karena seorang hakim dengan hal tersebut dia keluar dari jalan yang benar. Walayufarq, dan tidak kita bedakan dalam masalah ini antara orang yang mengadopsi undang-undang buatan manusia min kibali ghairihi, yang berasal dari orang lain, dari negara lain, dari Belanda, dari Prancis atau yang lain. Kemudian wa yuhaqqimuhu fi daulatihi. Kemudian dia jadikan undang-undang tersebut sebagai hakim, pemutus perkara di negaranya. Ataukah man yunsi'u qanunan, orang yang dengan kreativitasnya sendiri membuat undang-undang, ya, wayadak, dan dia buat aturan wada'i ini, aturan manusia semacam ini. Idul muhim, karena yang penting huwa hal hadal qanun, yang penting apakah undang-undang tersebut menyelisihi undang-undang langit ataukah tidak. Di catatan kaki dikatakan, maksud beliau, annal ibrota, bahasanya yang jadikan ibrah, tolak ukur, adalah pelanggaran ataukah kecocokan undang-undang manusia tersebut dengan hukum syar'i. Wa annau la yungdar, dan tidak dilihat sumber undang-undang tersebut, apakah buatan si hakim ataukah adopsi dia an ghairihi, dari negara lain. Ya, maka setelah beliau katakan itu kufur amali atau kufur asrar, karena keluar dari jalan yang benar, beliau katakan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara kemudian adopsi undang-undang dari negara kafir ataukah kemudian bikin sendiri. Dan ternyata aturan tersebut itu berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Maka beliau ditangkap dari sini kesan bahasanya beliau tidaklah memberikan vonis kafir karena semata-mata taknin, semata-mata membuat undang-undang. Kemudian terakhir rincian yang kesembilan, dari sembilan rincian aturan-aturan yang menyelisih aturan Allah, dan tiga diantaranya adalah diperselisihkan, tiga diantaranya adalah diperselisihkan, 9, 8, dan 7, ya, tiga-tiganya diperselisihkan. Namun yang dipilih oleh penulis buku ini adalah tidak, ya, itu bukanlah kekafiran. Maka poin yang kesembilan adalah at-tasyri' al-'am, membuat aturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua yang berada di bawah kekuasaannya. Itu at-tasyri' al-'am. Gambaran permasalahannya, seorang itu memutuskan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, dan dia jadikan hukum tersebut bersifat umum untuk semua orang yang di bawah kekuasaannya. Maka dia tetapkan secara general bahasanya hukuman untuk pencuri hanya penjara. Secara general, tidak hanya di kasus tertentu, namun dia berlakukan secara general di daerah kekuasaannya. Tidak boleh ada yang menetapkan hukuman untuk pencuri selain ini. Yang dibolehkan dalam untuk semua orang yang di bawah kekuasaan saya, hukuman untuk pencuri hanya masuk penjara. Namanya tasyri' al-am. Tasyri' al-am kalau kita lihat tampaknya mirip-mirip dengan taknin, pengundang-undangan, regulasi. Dengan ini taknin al-am atau tasyri' al-am, mirip namanya, ya. Ya, meskipun wallahu a'lam, mungkin sisi beda antara bab taknin dan tasyri' al-am. Maka kalau taknin, kalau undang-undang, tentu di sana banyak aturan begini begini begini. Di dalam taknin itu ada tasyri' al-am. Dalam taknin itu ada tasyri' al-am. Ini dilegalkan, di lembaran sah negara sebagai undang-undang sah, kemudian ada aturan tetek bunga yang macam-macam, dan itu isinya ada ya adalah hukum yang menyusul hukum Allah. Ini permasalahan taknin, ada unsur tasyri' al-am di dalamnya. Dan kalau tasyri' al-am itu tidak mesti harus berbentuk undang-undang. Boleh jadi cuma satu poin saja dan diterbitkan satu aturan. Ya, diterbitkan satu aturan, edaran, surat edaran, ya, kemudian diberlakukan kepada semua yang di bawah kekuasaannya. Ya, dengan kemudian ya boleh jadi cuma ya, surat edaran atau semacam itu, kemudian disanda penegasan semua yang di bawah kekuasaan saya ya, maka tidak ada silahkan kalian beristihad masalah pencuri, hukumannya hanya penjara, tidak boleh potong tangan. Berapa lama penjaranya silahkan kalian pikir sendiri-sendiri. Nanti kemudian kalau sekian penjara, sekian ini sekian, kalau di undang-undang tentu semuanya sudah detail. Ini kalau nilai sekian ya, hukuman maksimal penjara kurungan sekian atau denda sekian. Ini nanti kalau nilai besarnya gini-gini, kalau bentuk kemudian pencurannya seperti ini gini-gini, maka nanti ada tafsil, ada detail. Ya, namun kalau tasyri' al-am itu boleh jadi tidak detail, dia cuma bikin aturan yang itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu aturan yang itu kemudian dia berlakukan secara umum. Maka misalnya bikin aturan, ada kemudian peraturan surat edaran ya, boleh jualan khamar asalkan pembelinya umur 21 tahun ke atas. Yang dibuktikan dengan KTP ya, cuma surat kemudian edaran semacamnya yang itu berlaku di bawah semua kekuasaan sang penguasa. Mungkin tasyri' al-am. Maka tasyri' al-am dengan taknin ya, itu ada sisi kesamaannya. Dalam taknin bisa kita pastikan ada tasyri' al-am. Namun tidak semua tasyri' al-am itu bentuknya adalah taknin. Mungkin kurang lebih demikian perbedaannya. Bimakna pengertian dari tasyri' al-am, seorang itu mengubah hukum Allah dengan hukum yang lain. Hukum Allah potong tangan untuk pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku diubah dengan penjara atau denda. Wayulzim, dan dia paksa semua orang yang di bawah kekuasaannya untuk mematuhi hukum ini. Namun dia tidak membolehkan, dia tidak meyakini bolehnya, dia merasa berdosa. Kebalikan dari meyakini boleh itu merasa berdosa, merasa bersalah. Kalau meyakini boleh tidak ada perasaan merasa berdosa dan bersalah. Dia tidak meyakini halalnya, artinya dia ada perasaan salah dengan aturan ini, tidak kemudian juhud terhadap hukum potong tangan, tidak pula mendustakan contohnya hukum potong tangan, wala mufaddilan, dia tidak menganggap hukum penjara lebih baik daripada hukum potong tangan, wala musawiyan, tidak dianggap hukum penjara sama bagusnya dengan hukum potong tangan, dan dia tidak melakukan tabdil. Tabdil manakala hukum itu diubah kemudian dinisbatkan itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia pun tidak berkeyakinan hukum potong tangan, hukum penjara adalah hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia anggap bahasanya hukum penjara sebagai pengganti hukum potong tangan itu adalah hukum Islam, itu adalah aturan Islam, itulah Islam yang kontekstual, maka kemudian hukuman untuk pencurinya cukup penjara, maka ini tabdil. Yang tabdil, kalau tabdil syariah adalah satu hal yang dengan makna semacam ini disepakati ulama sebagai kufur akbar. Maka hukum kemudian tasyri' al-am, tentu hukumnya diperselisihkan, diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini adalah al-kufur al-asrar, ini kufur kecil. Dalil dalika dalilnya tidak adanya dalil yang mengharuskan untuk adanya vonis kufur besar, karena syariat tidak mengkaitkan kufur akbar dengan generalisasi hukum atau pemaksaan hukum. Kama anal adillah, sebagaimana dalil-dalil tidak membedakan antara hakim yang melakukan generalisasi hukum dan yang tidak melakukan generalisasi hukum. Dan tidak membedakan antara penguasa yulzim mantahtahu, memaksakan hukum ini berlaku di bawah semua kekuasaannya, dan yang tidak memaksakannya. Seandainya pembedaan semacam ini benar, tentu syariat tidak akan melalaikannya, dan tentu akan terdapat dalam dalil syariat dalil-dalil yang menguatkannya. Dan berkenaan dengan kondisi yang kesembilan ini ada 6 catatan. Yang pertama, betul siapa yang menetapkan hukum yang bersifat umum atau dia paksakan kepada semua orang yang di bawah kekuasaannya, qad yu'addu, sungguh dia terkadang dia terhitung lebih banyak tindakan kriminalnya, kejahatannya dibandingkan dengan orang yang tidak seperti itu. Dibandingkan orang yang tidak memutuskan hukum dengan bentuk umum, bentuk general, dan tidak memaksakannya. Namun yang menjadi materi pembahasan kita adalah itu kekafiran ataukah bukan. Yang kemudian menurut penulis tidak adalah kekafiran. Maka yang jadi pembahasan adalah kekafiran, yang ternyata itu tidak ada dalilnya. Kita tidak membahas tahqiq penelitian tentang manakah yang paling berat kejahatannya. Istadalah ba'dul fudala, sebagian ulama karena ini masalah yang diperselisihkan, berdalil mendalili ala takfir bihadil halah, vonis kafir dalam kondisi ini bilazim. Dalilnya adalah konsekuensinya. Ketika seorang itu bikin kemudian menetapkan hukum yang bersifat umum, semua yang di dalam wilayah kekuasaan saya, pencuri hanya boleh dihukum penjara. Oh, maka jika ada penguasa yang bikin aturan semacam ini konsekuensinya dia menghalalkan. Maka alasan yang menilai kafir adalah bilazim, alasannya dengan lazim, konsekuensinya. Fara'ah, maka beliau berpandangan tidaklah seorang itu mengganti atau mengubah hukum Allah dengan hukum dirinya, kemudian dia jadikan hukum yang menjadi buatannya itu adalah hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang di bawah kekuasaannya. Maka tidaklah orang semacam ini kecuali konsekuensinya dia meyakini itulah yang lebih manfaat, itulah yang lebih baik dibandingkan hukum Allah. Maka konsekuensi. Wahadal istidlal, dan berdalil dengan hal ini semacam ini, itu adalah pendalilan yang tertolak karena 4 alasan. Al-wajhu al-awwal, alasan yang pertama, apa yang ditegaskan oleh para ulama bahasanya lazimul madhab layikun madhab. Konsekuensi dari satu pendapat itu bukan pendapat beliau. Konsekuensi dari pendapat itu bukanlah pendapat. Illa idha arafahu, kecuali jika dia tahu konsekuensi perkataan Anda dan pendapat Anda adalah demikian-demikian, waltazamahu, kemudian dia menerima konsekuensinya. Dan dia mengatakan, betul, saya juga menerima konsekuensi tersebut. Wa anal mar'a, karena seorang itu terkadang meyakini berbeda dengan apa yang jadi konsekuensi perkataannya. Walau kana talazum kawiyan, meskipun talazumnya itu sangat kuat, terkadang orang itu meyakini berbeda dari dengan konsekuensi perkataannya, padahal talazumnya itu demikian kuat. Dampak kalau talazum itu demikian kuat, ternyata dia tidak menerima konsekuensi, maka orangnya akan disebut sebagai orang yang tanakut, orang yang kontradiktif ketika dia tidak mau menerima konsekuensi tersebut. Ketika dia tidak mau menerima konsekuensi tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, walazimul madhab la yajibu ayakuna madhab. Konsekuensi satu pendapat, la yajibu tidak mesti itu menjadi pendapat beliau. Bahkan mayoritas manusia mengucapkan satu perkataan dan dia tidak menerima konsekuensi dari perkataannya. Fala yalzam idza qala al-qa'il, maka tidaklah mesti jika seorang itu punya satu pendapat yang pendapat itu konsekuensinya adalah ta'til, mengingkari sifat Allah, ayakuna mu'taqidan li ta'til, tidak mesti dia berkeyakinan ta'til, pengingkaran terhadap sifat Allah. Bal boleh, bahkan yakuna boleh jadi dia meyakini al-itsbat menetapkan sifat, akan tetapi dia tidak mengetahui konsekuensi tersebut. Ya, maka lazimul madhab, lazimul qawul, konsekuensi dari satu pendapat atau yang diklaim sebagai konsekuensi dari satu pendapat boleh jadi setelah direnungkan itu bukan konsekuensi. Boleh jadi bukan konsekuensi. Sebagian orang berpandangan bahasanya ketika Allah itu mengatakan batal wudu karena menyentuh perempuan, itu berarti jabat tangan dengan perempuan hukumnya boleh. Kenapa? Karena menyentuh perempuan itu pembatal wudu. Kalau demikian berarti megang perempuan, jabat tangan, sentuhan dengan perempuan hukumnya boleh. Ada orang mengklaim itu konsekuensi pada konsekuensi dari hal itu. Padahal ketika dipikirkan dan ditimbang baik-baik secara jernih, ini adalah klaim konsekuensi dan bukan konsekuensi. Maksud Allah kemudian menurut madzhab Syafi'i yang mengatakan bahasa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, itu cuma bicara tentang masalah batalnya wudu karena menyentuh perempuan. Itu bukan berarti membolehkan sentuhan kepada perempuan. Sebagaimana apakah orang ya setelah orang itu berzina wajib mandi junub? Ketika kita katakan orang yang habis berzina wajib mandi junub, itu bukan berarti membolehkan zina. Oh, kalau orang yang ketika ada orang yang membuat kesimpulan, kalau orang yang habis berzina itu wajib mandi junub, itu berarti ya, membolehkan zina. Membolehkan zina berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti itu kafir. Berarti itu kafir. Maka apakah itu konsekuensi? Kalau dipikirkan dan maka apa yang diklaim orang sebagai konsekuensi itu belum tentu konsekuensi. Itu catatan yang penting untuk disampaikan di sini. Kemudian sesuatu yang betul-betul konsekuensi, sesuatu yang betul-betul konsekuensi dari satu pendapat, satu hal yang itu tidak tidak kemudian belum tentu itu menjadi pendapatnya, kecuali jika disampaikan kepadanya dan dia mengaksesinya. Iya, memang demikian juga pendapat saya. Nah, baru itu jadi pendapat. Maka tidak semua konsekuensi itu adalah konsekuensi dari satu pendapat. Sebagian orang mengatakan orang yang kemudian tidak setuju dengan beberapa jenis solawat, maka kemudian dikatakan dia anti solawat. Konsekuensinya dia anti solawat. Orang yang kemudian melarang zikir dengan tata cara tertentu, maka kemudian sebagian orang mengatakan konsekuensinya berarti dia anti zikir. Apakah konsekuensi ini betul-betul konsekuensi? Belum tentu. Itu belum tentu. Ya, kemudian yang betul-betul itu konsekuensi, betul-betul konsekuensi, maka apakah itu? Ini betul-betul konsekuensi dari pendapat seseorang. Apakah kemudian kita katakan itu pendapat beliau? Jawabannya belum tentu. Kecuali jika beliau menerimanya, ya, kecuali jika beliau menerimanya, disampaikan kepadanya dan menerimanya. Berkenaan dengan takfir karena konsekuensi, maka Syaikh Al-Albani menceritakan satu kisah salah satu guru tarekat sufi yang kemudian mengeluarkan vonis kafir gara-gara konsekuensi. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Syaikh Al-Albani tentang seorang guru sufi, guru tarekat sufi, ya. Dia memerintahkan muridnya untuk menata sandal sang guru sehingga ketika keluar dari majelis itu sandal itu sudah lurus sehingga dia tinggal make kemudian keluar. Dan telah ditugasi dan telah kemudian dijadwal siapa yang bertugas membalik sandal gurunya. Gurunya datang, tentu sandalnya ngadap demikian, dan dia minta, dia ada nyuruh muridnya untuk kemudian membalik sandalnya sehingga ketika dia selesai dari majelis maka tinggal tinggal keluar kemudian pakai sandal, apabila tidak perlu harus repot kemudian badan ke sini kemudian balik lagi ke sini. Maka dan berjalanlah itu jadwal tersebut, dan satu hari satu ketika dia keluar, selesailah dia majelis dari acaranya, majelis mungkin majelis zikirnya atau wiridnya atau semacam itu, dan dia keluar mau pulang dan dia jumpai sandalnya belum dibalik. Dia pulang, dia mau keluar dari tempat tersebut, sandalnya belum dibalik. Dia tanya kepada murid-muridnya yang mengelilinginya, siapa ini? Ya, siapa ini kok kemudian? Siapa ini tugasnya? Siapa ini kok sandal belum dibalik? Wah, guru fulan, wah. Maka kemudian sang guru sufi mengatakan, fulan itu kafir. Kenapa? Gara-gara gak balik sandal. Fulan kafir gara-gara gak balik sandal. Jadi gak balik sandal itu jadi sebab kekafiran. Kok bisa? Kata si guru sufi, dia tidak menjalankan tugasnya untuk membalik sandal, konsekuensinya berarti dia tidak hormat dengan perintah guru. Berarti dia tidak menghormati guru. Kalau dia tidak menghormati guru, maka konsekuensinya, maka dia tidak menghormati ilmu yang dibawa oleh si guru. Dan ilmu yang dibawa oleh si guru adalah Quran dan Sunnah. Maka konsekuensinya dia tidak menghormati Quran dan Sunnah yang dibawa oleh si guru, yang menjadi ilmunya si guru. Dan siapa yang tidak menghormati Quran dan Sunnah berarti mengejek Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang mengejek Al-Quran dan Sunnah maka dia kafir. Maka fulan kafir karena tidak balik sandal. Itu contohnya takfir bil lazim. Ini lazimnya panjang tapi. Ini lazimnya panjang. Dari balik sandal sampai kemana-mana. Maka tidak semua lazim itu lazim. Tidak semua konsekuensi itu adalah konsekuensi real. Contohnya takfir panjang, lazim panjang, ya, dalam cerita si guru tarekat sufiyah yang diceritakan atau yang sering diceritakan oleh Syaikh Al-Albani di banyak majelis beliau. Ya, waqala rahimallah, kembali ke sini. Kemudian waqala rahimallah, famakana min lawazim, maka sejumlah konsekuensi pendapat yang yardahu al-qa'il, yang diridai oleh si pengucap setelah jelas baginya, maka itu barulah pendapatnya. Dan konsekuensi yang la yardahu, dia tidak ridai, maka bukan pendapatnya. Wa ingkana mutanaqidan, meskipun ini berkonsekuensi menyebabkan orang tersebut tanakut. Kapan orang itu disebut tanakut? Berkenaan dengan konsekuensi tadi. Jika talazum antara pendapat dan konsekuensinya itu kuat, ternyata dikoscekan dia tetap menolak konsekuensinya, maka orang tersebut disebut ini orang yang tanakut. Namun gara-gara tanakut, apakah kemudian kita paksakan konsekuensi itu jadi pendapatnya? Tetap tidak. Falaisa qaulahu wa in kana mutanaqidan, maka itu tetap tidak menjadi pendapatnya, meskipun orang tersebut kita vonis sebagai orang yang tanakut. Fa amma idzan nafa huwa al-luzuma, namun jika dia menolak konsekuensi pendapatnya, lam yajuz ayudhofa ilai al-lazimu, maka tidak boleh lazim konsekuensi dari pendapat itu dinisbatkan kepadanya bihalin sama sekali. Wa qala rahimallah wa amma qalu sa'il, adapun pertanyaan si penanya, apakah konsekuensi madhab itu madhab, konsekuensi pendapat itu pendapat, ataukah bukan pendapat? Fasawab, maka yang benar, konsekuensi pendapat seseorang bukanlah pendapatnya. Idza lam yaltazimhu, jika dia tidak menerimanya. Fa innahu idza kana qad ankarahu wa nafahu, karena jika dia telah mengingkarinya dan meniadakannya, maka penisbatan konsekuensi kepadanya kadziban alaihi adalah bentuk dusta terhadap, atau bentuk dusta terhadap orang tersebut. Kemudian anna hadzal lazim, kemudian alasan yang lain, ya, tadi kemudian lazim dari, menurut sebagian orang lazim dari tasyri' am itu menghalalkan hukum yang menyelisih hukum Allah. Maka jawaban selanjutnya, konsekuensi ini qad yatakhallab, terkadang tidak terjadi. It qad yujad, karena dijumpai ada orang yang melakukan hal tersebut dan ternyata dia meyakini bahasanya syariat Allah itu lebih manfaat daripada hukumnya, dan telah lewat contoh yang diberikan oleh Ibn Taimiyah berkenaan dengan pendapat yang mengesankan taktil. Ada pendapat yang konsekuensi pendapat tersebut taktil terhadap sifat, dan taktil terhadap sifat adalah kekafiran. Ternyata layal zaminha, maka tidaklah mesti dari pendapat yang berkonsekuensi taktil ayakuna qailuha min ahli taktil. Tidaklah mesti kemudian orang yang punya pendapat tersebut kita golongkan sebagai ahli taktil. Maka wa takhaluful lazim, dan tidak adanya atau tidak tepatnya konsekuensi adalah bukti bahasanya lazim itu tidak terukur. Bisa lazim, bisa ini jadi satu konsekuensi menurut satu orang, dan bisa jadi tidak. Dan itu betul. Orang yang kemudian, sebagian tadi kita contohkan, ada orang yang tidak sepakat dengan sejumlah amalan tertentu, kemudian dia dianggap ini anti toleran. Padahal bukan demikian. Orang yang kemudian mengkritik kemudian solawat tertentu, kemudian dianggap anti solawat. Maka ini takhalaf lazim. Ternyata konsekuensi tersebut itu tidak pat. Ternyata konsekuensi tersebut tidak pas. Maka ini bukti bahasanya lazimul qaul itu tidak indibab, ya, tidak terukur. Menurut satu sudut pandang ini konsekuensinya, menurut sudut pandang yang lain itu bukan konsekuensinya. Yang mengkritik bacaan solawat dengan bacaan tertentu, ada orang yang punya pendapat semacam ini, menurut satu orang, oh ini konsekuensinya dia anti solawat. Menurut pandangan orang lain, enggak seperti itu. Ini menunjukkan bahasanya lazimul qawul itu tidak layan tabit, tidak terukur secara pasti. Nanti tergantung kepalanya. Tergantung kepala orang yang mentelaahnya. Menurut kepala orang ini konsekuensinya demikian. Kepala orang lain nanti berbeda. Sehingga layasi utama suku bihi, tidak bisa jadi pegangan, terutama dalam masalah takfir, vonis kafir yang layu'tabar fiha, tidaklah teranggap padanya ilal yakin, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Kemudian al-wajhu salis, poin yang ketiga, ahlu sunnah tidaklah memberikan vonis kafir kecuali dengan perkara yang tidak memberikan vonis kafir kecuali dengan perkara yang tidak mengandung kemungkinan yang lain. Karena kaidah dalam ilmu fikih, an-hudud tudra'u bisubuhat. An-hudud tudra'u bisubuhat. Bahasanya hukum had itu tudra', itu dicegah bisubuhat karena ketidakjelasan, ketidakpastian. Jika kita jumpai dalam aturan fikih, jika kita jumpai ada orang yang di jenggotnya bertetes-tetes khamar, apakah orang ini berhak untuk kemudian kita hukum karena minum khamar? Maka ini tidak jelas. Dia jenggotnya bertetes-tetes khamar itu disiram orang khamar, atau dia minum khamar, atau yang lain. Ada multi penafsiran. Maka itu subuhat, ketidakjelasan. Ketidakjelasan perkara, status perkara. Maka tidak ada hukuman had di sini. Tidak ada hukuman had di situ. Kenapa? Karena anan hudud tudra'u bisubuhat. Ini adalah teks satu hadis. Ada hadis yang bunyinya al-hudud tudra'u bisubuhat, namun hadisnya dhaif. Namun kontennya disepakati ulama fikih sebagai kaidah. Dan vonis kafir itu bagian dari hudud. Wa takfir aula ayudra, maka vonis kafir lebih layak untuk dicegah. Mengingat perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, siapa yang terbukti keislamannya dengan yakin, maka keislaman tersebut tidaklah hilang darinya bisyak dengan semata-mata ragu-ragu. Termasuk ragu-ragu bisyubhat, yaitu ketidakjelasan status, ketidakjelasan duduk perkaranya. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan kami tidak memberikan vonis kafir kecuali dengan perkara yang disepakati oleh ulama seluruhnya sebagai kekafiran. Dan perlu diketahui, maksud dari perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah vonis kafir untuk personal. Vonis kafir untuk personal, ya, dalam pandangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, itu hanya ada untuk perkara yang dengan dasar perkara yang disepakati sebagai kekafiran. Ini. Adapun perkara yang itu ijtihadi dan itu mukhtalafun fihi, ya, maka orang boleh merujihkan satu pendapat dari pendapat yang lain, namun dia tidak boleh terapkan pada dataran praktek. Kemudian yang keempat, yalzam minhu, konsekuensi dari hal ini adalah vonis kafir pada orang yang disepakati oleh ahlu sunnah sebagai orang yang tidak kafir, yaitu orang yang musyari' li dhanbi, melakukan tasyri' am namun untuk dosa yang dosa tersebut bukan kemusyrikan. Maka seandainya seorang bapak mengeluarkan tasyri' am berupa dosa fi ahli untuk keluarganya, dan dia paksakan keluarganya untuk hal tersebut, wa khalafa man yungkiru alaihi, dan dia menyelisih orang yang menyalahkannya, dan dia tidak mau mendengarkan orang yang memberikan nasihat kepadanya, maka orang yang tidak kafir menurut ahlu sunnah. Namun tentu orang ini adalah menjadi kafir menurut orang yang konsekuen dengan pendapatnya semacam ini. Pasalnya tasyri'am itu adalah kekafiran. Gimana kalau tasyri'am dalam satu keluarga, tasyri'am dalam satu rumah tangga, yang itu ternyata itu adalah maksiat, ya, dia bikin tasyri'am, ya, bahasanya anggota keluarganya yang perempuan tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh pakai jilbab ketika keluar rumah misalnya. Ini tasyri'am untuk semua anggota keluarganya, dan ini tasyri' dengan tasyri'am dalam bentuk dosa. Apakah semata-mata tasyri'am dia kafir? ataukah kemudian perlu dilihat keyakinan dia dengan hukum buka-buka aurat dengan hukum jilbab. Maka kalau orang itu konsekuensi dengan tasyri' am itu membatalkan iman, ya harusnya ini juga tasyri' am, membuat aturan bersifat umum general berlaku untuk semua yang di bawah kekuasaannya. Harusnya juga kemudian vonisnya sama, yaitu kafir dengan semata-mata mengeluarkan aturan yang berlaku untuk semua yang ada di bawah kekuasaannya semacam ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.